Moseka Ola kisaka ngai fasona kovanda na mwasi aboya ngai te o Olobela ka José akimatela kosombela ye kamiyo Olobela ka José aboya viki na komema ye na poto Ndako na limete etonda na mobilie Boya bisa ye wo wo kombo na ngaye poto malibondo Mama nanga na kotuta sesi misi na patalo voyo Na kola kisa Jose elako nini bako benga bolingo Na kola kisa ambanda gai nazali makasi Mbongo wako pesaka na somba kaba souvenir Tikena ya poto Elingane batu misuzo Eko kula nanda kwa limete wana Sakangai fasana kovanda na mwasi aboya ngai deo Olobela ka José akimatela kosombela ye kamiyo Olobela ka José aboya viki na komema ye na poto Ndako na limete etonda na mobilie Boya bisa ye wo wo kombo na ngaye poto malibondo Mawananga na kotuta sesi misi na pantalo voyo Na kola kisa Jose eloko nini bako benga bolingo Na kola kisa ambanda ngai nazali makasi Mbongo wako pesaka na somba kaba souvenir Yebisaka na toma Lobela kaye mala mwehe Benda kaye matayo Lobela ye na miso bato Nazali nanga malole akobotama Kasi na chance akole kangaite Lobela kaye mala mwehe Atika kombo nanga nakati ya mbutu Ye akutanga inangele Atuna baoyo diva ye bingai Nakotumo laka moninga teo Kasi yake baso ki abandinga ye Nazali nanga malole akobota kasi na chance va kole kanga ite lo bela kaye malamu atika kombo nanga na kati ya mutu ya kutanga inangele wo atuna baya di baye pingai na kotumo na kamoninga teo kasi ake basoki abandinga ye.